Ustaz, apakah benar apabila seseorang budak perempuan pada zaman Nabi SAW dulu bisa digauli oleh majikannya? Ya, budak, saya sudah pernah jelaskan, hamba sahaya bisa digaulin. Emang hamba sahaya perempuan digauli oleh wanita, oleh laki-laki. Halal dalam Islam, gitu kan? Memang begitu, Anda bisa baca surah Al-Mu'min, ya, jelaskan masalah beberapa ayat setelah itu. Selalu Allah menjelaskan masalah hubungan biologis apa? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Mereka boleh diharamkan meletakkan kemaluannya pada wanita kecuali istrinya atau hamba sahayanya. Emang itu dihalalkan dalam Islam. Apa yang jadi masalah? Ya, itu sesuatu yang memang dibolehkan dalam Islam. Tapi lebih mulia kalau dia bebaskan dan dia nikahi. Sebagaimana Nabi SAW membebaskan Sofia binti Huyai, salah satu istri Nabi SAW, dan dijadikan sebagai ya, istri beliau.